Kita goyang bareng-bareng lagi. Yuk, Palapa. Kita goyang lagi yuk. Republik Tengko. Nelongso rasa rasane tangis trune atiku yen kelingan esem kemuyumu lara suara gending tresno kawe kangene atiku tansah eling aku resliramu. Tresno muka iso urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ing kening tresnaku tak tebangke saben kangen sliramu sakdene aku nangis nanging tresno wis digaris. Terima kasih. Mas Giri, terima kasih. Yo, sama-sama. Sumonggo.